could I? Tapi bukan berarti pasti ada yang jadi sana. Bisa jadi penghargaan yang lain antara Stereo Ocean dan dia Warna Lampu. Kita akan segera mengetahuinya. Bonfil dan Robau. 3, 2, 1.